Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Ikhwani fillah azani Allahu iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di masjid yang mulia ini, masjid yang penuh berkah ini, Masjid Pogung Darangan, dalam kegiatan kampus takjil menyambut berbuka puasa bersama di hari Senin ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang al-usul al-thalathah, tiga landasan utama, yang ini merupakan judul sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya di mukaddimahnya kemarin sampai pada perkataan Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Perkataan Imam Syafi'i tentang surat Al-Asri dan perkataan Imam Bukhari tentang wajibnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Kemarin agak buru-buru kita sehingga belum sedikit menjelaskan tentang hal ini. Qala Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu berkata, udah ketemu belum di bukunya? Ketemu enggak? Antum dapat buku dibaca, jangan dikantongin. Sambil disimak. Dapat enggak? Ketemu enggak? Ketemu, Mas. Nah, buku ini kemudian antum baca ringkas tentang perkara tauhid ini, tentang tiga perkara ini. Insyaallah mudah-mudahan dari situ bisa memahami lebih dalam tentang akidah Islam, tentang kewajiban kita, tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang Islam. Ya, ketemu gak? Kita lanjut deh, nanti mudah-mudahan ketemu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya surat ini saja. Surat ininya surat apa? Al-Asri. Lakafathum. Sungguh cukup untuk mereka. Subhanallah. Seandainya Allah cuma nurunin satu surat, Quran ini cuma satu surat, surat Al-Asri aja. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cukup, Masya Allah. Antum semua langsung jadi hafid ya, kalau cuma surat Al-Asri doang yang diturunkan. Ya. Apa tafid Quran? Apa Al-Asri, Masya Allah. Tapi seandainya Allah cuma menurunkan surat Al-Asri yang cukup, cukup dari sisi karena tercantum di dalamnya kewajiban untuk beriman, yang itu mesti pakai ilmu. Tercantum di dalamnya kewajiban untuk beramal, tercantum di dalamnya kewajiban untuk berdakwah, dan tercantum di dalamnya kewajiban untuk bersabar. Sisanya apa? Dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya bukan Quran turun itu aja, ntar sunnahnya bagaimana? Apa yang detail gimana? Yang detail-detail itu ada di sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Quran kita yang Quran kita yang 30 juz ya, kita ibadah tanpa sunnah enggak bakal bisa ya. Tanpa hadis Nabi tidak bakal bisa. Bagaimana caranya detail salat, bacaan salat, detail puasa, doa mau buka puasa, detail haji enggak ada. Dalam Al-Quran hanya ada perintah-perintah yang sifatnya umum. Ada detail-detail tentang wudu, ada detailnya. Tapi tidak semua ibadah bisa ada detailnya dalam Al-Quran. Tentang haji ada sebagian yang agak detail, tapi prinsipnya masih secara umum, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah salat, ya, dan seterusnya. Maka kita enggak bisa ibadah tanpa sunnah, tanpa hadis. Dan ada orang-orang di sana yang disebut dengan ingkaru sunnah, mengingkari sunnah, enggak mau pakai sunnah Nabi, hidup berislam ini cukup dengan Quran. Enggak bisa, ya. Sesat jadinya. Enggak mungkin bisa. Gimana mau zakat? Gimana mau baca Al-Fatihah dalam Quran, dalam salat? Bagaimana mau haji yang benar? Enggak bisa. Ya. Nah, artinya dari sisi perlunya kita berakidah, berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, itu cukup dalam al-asri. Sisanya adalah penjabaran. Ila ladzina amanu, di situ tercantum dalamnya iman pada rukun iman yang 6. Tercantum dalamnya semua hal. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh, maka tercantum dalamnya rukun Islam yang 5 dan semua cabang-cabangnya, ya kan? Wa tawasaw bil haqqi, tercantum di dalamnya saling menasihati dengan kesabaran dalam tentang dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, tercantum dalamnya tentang masalah sabar. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Ini dalam kitab sahih beliau, ya, sahih Bukhari, kitab hadis, ada bab ini, bab itu. Di antara babnya adalah bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Dari Imam Bukhari menulis bab dalam kitabnya itu, bab itu adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Kalau kitab hadis kan gitu ya, diantaranya macam-macam sih modelnya, tapi diantaranya sahih Bukhari, sahih Tirmidzi dan yang lainnya, gitu modelnya. Bab ini kemudian dibawakan ayat dan hadisnya, kayak Riyadus Shalihin kalau antum pernah baca. Bab ini ayat dan hadisnya. Nah, bab yang beliau tulis adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau bawakan. Maka beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmuilah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Sebelum ngomong la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu sebelum beramal. Istighfarnya amal. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu sebelum ngomong la ilaha illallah dan sebelum beramal dengan istighfar. Maka antum, kita beragama harus punya ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Tahu dalilnya. Apa harus, ya Ustaz, apa harus sholat? Itu kita tahu dalil semua sholat, dari mulai takbiratul ihram, hadisnya bagaimana, dari mulai ini, apa harus kayak begitu? Tahu berilmu itu maksudnya begitu? Tidak, ya, tidak harus. Antum nggak bakal sholat kalau antum harus tahu dalil setiap gerakan dalam sholat, setiap bacaan dalam sholat, nggak jadi sholat kita, ya. Tapi ibadah yang kita perbuat dilandasi oleh dalil yang benar, dilandasi oleh dalil yang sahih. Itu yang dimaksud dengan ilmu, yang kita bisa tahu ada dalil dalam ibadah kita tersebut walau kita enggak hafal, ya, walau kita tidak hafal, walau kita tidak hafal dalilnya, tapi kita tahu bahwa ibadah kita berlandaskan dalil yang benar, ya. Kemudian kita masuk ke dalam yang selanjutnya. Udah ketemu belum? Yang udah ketemu ngacung. Udah ketemu satu doang. Dua. Yang udah ketemu itu di buku, di antum dibuka, masya Allah, ikhwan, dibuka. Antum dikasih gratisan, bukan cuma buat ini, dibuka. Baru satu yang ketemu, dua, tiga, cung-cung yang udah ketemu, ngacung-ngacung, cung tangan, empat, yang lain sambil simak, ya. Halaman berapa? Hah? Halaman 8, ikhwan, yang lain, halaman 8, Naam, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Anda semua dirahmati. Eh, itu enggak ada Arabnya ya? Maksudnya Indonesia semua ya? Ada Arab di belakangnya? Ada di belakangnya ada Arabnya, depannya Indonesia. Terserah antum mau lihat Arabnya boleh, mau lihat di Indonesia juga boleh. Yang Indonesia halaman 8. Oh, itu Arab. Oh, yang Indonesia halaman 11. Yang Arab halaman 8. Tuh panjangan bahasa Indonesia ya. Satu di halaman 8, satu masih halaman 11. I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda semuanya, kata beliau. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan, mempelajari tiga perkara ini yang nanti akan disebutkan. Tapi ini bukan usul salasahnya ya, yang dimaksud usul, ini masih mukaddimah. Walaupun sama-sama tiga, poinnya ada tiga, tapi ini bukan usul salasahnya, masih mukaddimahnya. Untuk pengantar, mukaddimah itu kan pengantar ya. Wal amalu bihinna, dan mengamalkan ketiga hal ini. Kita wajib tahu dan beramal dengannya. Kalau ini sebuah akidah, diamalinya dengan keyakinan. Kalau ini sebuah amal, sebuah dalil untuk beramal, perintah dan larangan, diamalkannya dengan ya dikerjain atau dijauhkan. Kalau sebuah berita, diamalkannya dengan akidah, dengan keyakinan ya. Tapi akidah juga punya konsekuensi, keyakinan juga punya konsekuensi amal. Kita yakin Rasulullah itu utusan Allah yang wajib diikuti, maka berkonsekuensi amal, yaitu kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Paham ya? Wajib mengetahui tiga hal ini. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah sudah ciptakan manusia, Allah kasih rizki manusia, Allah tidak biarkan begitu saja, subhanallah. Kalau kita diciptakan, dikasih rizki sama Allah, terus Allah biarin manusia sesukanya udah, maka tidak hikmah ya. Maka Allah ciptakan manusia, Allah memberi rizki kepada manusia, dan Allah tidak sia-siakan manusia begitu saja. Terus bagaimana? Bal arsala ilaina rasulan, faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kita seorang rasul. Jadi tidak dibiarkan manusia ini berada di atas muka bumi ngapa-ngapain tanpa petunjuk, tanpa bimbingan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang, mengutus rasul bagi manusia dalam setiap masa. Ya. Karena kalau sudah begitu saja, ada pabrik mobil, bikin mobil. Udah bikin mobil aja. Udah kelar bikin mobil, orang enggak tahu kalau mau servis kemana. Orang enggak tahu ini mobil pakainya bagaimana, personelingnya di mana, ini mobil tempat olinya di mana, ini mobil kalau ada apa-apa bagaimana cara memperbaikinya, bengkelnya di mana, spare partnya di mana, gitu. Ya, maka nggak benar pabrik kayak gitu, dibikinin bengkel-bengkelnya, dibikinin pula spare partnya kalau ada yang rusak, ya, dikasih buku petunjuknya mau begini begini bagaimana gitu. Walam yatruk, demikian wallahil masalul a'la, dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi itu pada manusia. Allah lebih lagi ya. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak mengutus kita, Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Terus gimana? Arsala ilaina rasulan, Allah utus bagi kita rasul. Barang siapa yang mentaatinya, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka kedudukan Allah dan Rasulnya dalam hal ini sama, dari sisi bahwa Rasul adalah orang satu-satunya manusia, terkait dengan Rasulullah kita Muhammad ya, karena kalau rasulnya Bani Israel dalam setiap zaman bisa ada banyak tuh. Nabi Musa sama Harun bareng, sama-sama rasul dalam Bani Israel, ya sezaman. Tapi dalam umat Islam hanya ada satu. Karena Nabi SAW adalah satu-satunya orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk memberikan penjelasan tentang Islam, baik akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak dan muamalah. Ya. Enggak ada yang lain yang bisa bicara tentang Allah kecuali Rasulullah. Kalau ada orang yang bicara, saya ketemu mimpi ketemu sama Allah, Allah itu Masya Allah bundar, cahaya bening, bersih, ketahuilah itu syaitan yang ngaku-ngaku sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kemarin mimpi ketemu sama Allah, Allah bilang saya harus puasa mutih 40 hari, saya harus puasa setiap hari Senin sama Kamis. Nah ini bedanya nih, ada orang amalnya benar tapi salah dasarnya itu, bukan dalil, gak bisa ya. Dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah tuntunan Islam, yang punya hak bicara hanyalah Allah Subhanahu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gak ada yang lainnya. Nah dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang Allah tidak mengutus kita sia-sia. Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa utusan kepada Fir'aun? Rasul kepada Fir'aun? Musa. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdhan wa bila. Maka Fir'aun pun bermaksiat kepada utusan yang kami utus, kepada rasul yang kami utus tadi, fa'akhadnahu akhdhan wa bila. Maka kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang sangat pedih. Ya. Maka Allah utus kepada kalian rasul syahidan 'alaikum, menjadi saksi atas kalian, menjadi pembimbing kalian dan yang bersaksi atas kalian bahwa Rasulullah sudah menyampaikan, maka kita punya kewajiban untuk mengerjakan. Sebagaimana Allah utus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa. Kemudian Nabi Fir'aun memaksiati Nabi Musa alaihi salam, fa akhadnahu akhdha wa bina. Kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang pedih. Ini dalil pada perkataan beliau selanjutnya, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang taat para rasul itu masuk surga, siapa yang bermaksiat padanya akan masuk ke dalam neraka. Nah. Udah ketemu? Ketemu yang udah ketemu ngacung. Mudah-mudahan makin banyak. Yang udah ketemu ngacung. Yang lain belum ketemu di bukunya. Lagi-lagi yang udah ketemu ngacung lagi. Yang udah ketemu ngacung. Yang lain belum ketemu. Yang baru datang ya. Taip. Yang baru datang halaman berapa sekarang? Hah? 9 di Indonesia, di Arab? 9 di Arab. Indonesia 12. Yang baru ketemu yang baru datang halaman 9 di Arab. Halaman 11 di yang bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Tadi ada 3 poin. Yang kedua, kata beliau, yang perlu kita pelajari dan perlu kita yakin dan perlu kita amalkan, annallaha la yardu ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha kalau dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Kalau Allah diduakan dalam masalah ibadah, diduakan ibadahnya pada Allah juga, tapi pada selain Allah juga, itu namanya menduakan. Ya, ibadahnya pada selain Allah, pada Allah juga ibadah, tapi pada selain Allah dia juga ibadah. Yang kayak gitu Allah tidak ridho, nggak seneng. Ya. Apalagi yang ibadahnya sama Allah enggak, ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekufuran. Ya. Kalau kesyirikan bareng. ibadahnya sama Allah. Iya, makanya orang musyrik itu ibadah juga sama Allah, tapi dia ibadah juga sama selain Allah. Makanya disebut musyrik, menyekutukan. Ya. Tapi orang kafir ibadahnya pada selain Allah saja. Dua-duanya sama-sama masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya, sungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik semuanya masuk ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi gak mungkin ada orang musyrik, ada orang kafir yang masuk ke dalam surga, karenanya nikmat iman Islam yang ada sama kita, masya Allah, nikmat yang sangat besar. Jaga ya ikhwan, mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah, terjaga sampai hari akhir. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa bersama Allah. Janganlah kalian berdoa kepada Allah, kemudian doa juga kepada selain Allah ahada, kepada satupun. Maka beliau sampaikan di sini, Allah tidak ridha, Allah disekutukan. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah, atau tidak pula dengan nabi yang Allah utus. Disebutnya yang baik-baik nih di sini. Kenapa? Karena mungkin ada pikiran orang, ya kalau berbuat syirik tapi sama jin, sama setan, sama Nyi Roro Kidul, sama Nyi Roro Jonggrang, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Wetan, mungkin boleh. Tapi kalau enggak boleh, ya. Masa, tapi kalau sama nabi, sama rasul, sama malaikat, sama orang soleh, enggak boleh. Enggak. La nabiyyun, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Pada malaikat yang dekat enggak boleh, pada nabi yang diutus juga enggak boleh. Akhirnya jadi kayak orang-orang Nasrani, Nabi Isa yang disembah, ya akhirnya jadi kayak penyembah malaikat. Orang Nasrani juga nyembah malaikat, ya. Nah, dalilnya tadi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik Allah, jangan kalian berdoa bersama selain Allah satupun. 17 berapa? Hah? Itu lagi insyaallah. Kemudian poin yang ketiga. Masya Allah, ini poin yang ketiga penting nih, terutama untuk yang KTP Jakarta. Ya. KTP Jakarta ada nggak? Mau nyoblos? Anna man ata'ar rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang yang taat Allah, yang taat Rasul, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Dia tidak boleh bermualah, berkasih sayang, mengambil jadi wali, jadi pemimpin, man haddallaha wa rasulah, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya semua orang kafir dan semua orang musyrik menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dia kelihatannya baik, walaupun dia kelihatannya kalem, walaupun dia kelihatannya masya Allah, tapi ketika statusnya masih kafir, masih musyrik, dia menentang Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena perintah terbesar Allah dan Rasulnya adalah bertauhid dan beriman. Perintah terbesar bukan masalah sedekahnya, bukan masalah senang senyum, bukan masalah suka ngasih orang, bukan. Tapi perintah terbesarnya tauhid, dan itu yang ditentang. Maka sesenyum apapun orang kafir, sebaik apapun orang kafir, dia tetap disebut haddallaha wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya, karena dia tidak menjalankan perintah terbesarnya, yaitu tauhid, yaitu iman. Ya, maka tidak boleh. Walau kana akraba qaribin, walaupun kerabat yang paling dekat, apalagi cuman orang jauh enggak kenal, ya. Tidak boleh menjadikan mereka mualah, berkasih sayang dengan mereka, menjadikan wali, menjadikan pimpinan, pemimpin dan lain sebagainya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalilnya, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmin akhir. Engkau tidak akan menemukan sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, catatannya dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau luntur iman pada Allah, luntur iman pada hari akhir, ya semuanya jadilah, semuanya boleh-boleh lah. Tapi kalau orang beriman pada Allah dan hari akhir, la tajid, kamu enggak bakal jumpai mereka itu, wahai Muhammad, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, sayang-sayangan sama orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapaknya. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya sendiri sebagai seorang musyrik, pabrik patung, pabrik berhala. Au abna'ahum, atau anak-anaknya. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, anaknya diajak ke kapal enggak mau, malah milih ke atas gunung biar selamat dari banjir, dan tidak selamat. Au ikhwanahum, atau saudara-saudaranya. Lihat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman-paman beliau orang-orang yang musyrik menentang dakwah beliau dan tidak beliau cinta-cintai, ya tidak beliau bermualah kepadanya. Au ashiratahum, atau kerabat-kerabatnya, istri-istrinya. Lihat bagaimana para nabi juga ada yang istrinya kufur. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, alaihimas salam. Tapi istri mereka, kata Allah, fakhonatahuma, istri-istrinya mengkhianati mereka semuanya. Ya, Bu Nuh, Bu Lut, ya, kafir semuanya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka adalah orang yang Allah tetapkan pada mereka keimanan, wa ayyadahum biruhimin, dan Allah kuatkan dengan ruhimin, dengan ruh darinya, wa yudkhiluhum jannat, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, radhiyallahu anhum maruduan, Allah ridha mereka dan mereka ridha dengan Allah. Ulaika hizbullah, merekalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah yang akan menang. Tapi poin ini dan dalil ini jangan digebyah-uyah, jangan di orang kafir ini berarti harus kita hajar, nah, harus kita ya, tidak boleh mualah, tidak boleh mencintai, tapi kita juga tidak boleh mendolimi. Ya, antum ketemu guru dosen kafir, tiba-tiba antum timpuk gitu. Jangan, ya gak ada, gak boleh ya. Mualah itu berwali, sayang dalam hatinya gitu ya. Tentang-tentang sama orang kafir, antum marah-marah mulu, bawaannya galak mulu, ngomong sama dia wah, gitu. Bukan begitu maksudnya. Udah habis kayaknya ya. Mungkin poin ini kita dalami yang ketiga, agar jangan sampai antum salah paham. Ntar masya Allah habis kampus tajil MPD, weh, antum langsung garang sama orang-orang yang kafir nanti. Kafir nih nggak boleh, langsung dihajar, ketemu pukul, sikat, jangan, sengkat, jangan ya. Tapi tidak boleh juga kita menjadikannya tadi ya pemimpin. Antum yang punya KTP Jakarta jangan nyoblos nomor berapa sih? Yang itulah, yang Ahok itulah pokoknya. Nah, gitu kita cukupkan, kita dalami insya Allah pada pertemuan yang akan datang, agar jangan sampai antum punya gambaran yang salah tentang dalil ini dan tentang poin yang ketiga dan dalilnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.